والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد lanjut dari kaidah ke-6. Kemarin kita sudah bacakan pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, yaitu man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat. Ya, barang siapa yang keluar dari keistiqomahan di dunia, wa fataha abwabal maharim, keistiqomahan dari sirat, dari jalan yang lurus, kemudian dia malah membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati fi suturis sirat, ya, yang apa namanya berada di balik tabir, ya, di balik tabir sirat, ya, kanan atau kirinya. Di balik dua tabir sirat, dia malah membuka di situ kiri atau kanan, dan dia masuk ke dalamnya. Dakhala ilaiha, ini udah dibaca kan ya? Ya, ini udah dibaca. Ya, kemudian dia malah masuk ke dalamnya. Dakhala ilaiha, sawun kanat, sawun kanat al mahrimu minya syahwat atau minya syubuh. Sama aja apakah yang diharamkan itu syahwat atau syubhat, maka akhadat hu'al kalib, ya, maka dia akan kalib itu apa, dia akan diambil, dia akan ditangkap oleh kalib, ya, jamak dari kulab, ya, ya, kait pancing. Dia akan diambil oleh kait-kait pancing. Ya, allati ala dzalika sirati, yang berada di apa namanya? Berada di sirat tersebut, di sisi sirat tersebut. Ya, dia akan diambil oleh kait-kait pancing di situ. Ya. Yamnatan, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri, ya, di sebelah kanan atau di sebelah kiri, yamnatan, baik diambil oleh kait pancing yang di sebelah kanan maupun yasratan maupun sebelah kiri, bihasa bima fataha fid dunya min abwabil maharimi wa dakhala ilaiha, ya, sesuai atau tergantung dengan pintu-pintu haram mana saja yang ia masuki, yang ia buka di dunia ini, ya, dan dia masuk ke dalamnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dia terfirman Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum, ya, katakanlah kepada kaum mukminin, ya, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menahan, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga, memelihara farji-farji mereka, kemaluan mereka. Zalika azkalahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sampai sini ya. Eh, fadal fikri. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, qala Abu Hayyana al-Andalusi rahimahullahu, qaddima waddul basari ala hifdil faraji li'anna an-nadhara baridul zina. Waro idul furuji wal balwa fihi asyaddu wa aksaru. Faqala syekhu as-sya'di rahimahullah, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khabasil ladhi yatadannasu bihi ahlul fawahishi wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharrami alladhi tatma'a ilaihi an-nafsu wa tad'u ilaihi, faman taraka syai'an lillahi iwaduhu awadahu Allahu khairan minhu. Walidza kana min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi min fudulil kalami wan nadhari wa ghairi dzalika. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa aktsarul ma'asi innama tulat tawalluduha min fudulil kalami wan nadhari wa huma awsau tawalluduha. Wa huma awsau madakhil syaitani fa in jaro hati hai fa in jaro hati itu huma fa inna fa in ya apa itu jarihima jari haitihima fa inna fa inna jari haihi jari hataihima la yamallani la yamillani la yamillani wala yasamani. Nah, pengen bagi tanggung Fa'in bagi alal abdi an yakuna aqilan kisiyan fayas'alullah azza wa jalla as-sabra wa najata. Kisiyan, kayisan. Kok kisiyan? Kayisan. Nah. Fa'in bagi alal abdi an yakuna aqilan kayisan. Nah. Fayas'alullah azza wa jalla as-sabra wa najata wa an yaqta'a kull turuqil mu'addiyati mu'diyati lidiyai nafsihi wa fujuriha fadinul abdi ra'su malihi wa fi diyaihi khasaratud dunya wal akhirati la siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al fitanu 'alan nasi ka waqil matari wa وانفتحت فيه أبواب الشبهات والشهوات مع هذه الأجهزة الحديثة والمواقع المشبوهة والبرامج المنحرفة حتى ساقت كثير من الناس إلى الغواية وصرفتهم عن الهداية نسأل الله العافية. طيب ya. Dari mana tadi Fikri? Ayat ya mengenai didahulukannya waqul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Ya, suruh tundukkan pandangan dulu. Baru kemudian menjaga ya kemaluan. Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah taala menyatakan tentang ayat ini qudima ghaddul basar. Qaddul basar, menundukkan pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan, itu lebih didahulukan oleh Allah ala hifdzil farj daripada menjaga kemaluan, menjaga kemaluan berzina ya dan seterusnya. Li'anna nadhara, karena yang namanya memandang bariduz zina, dia pengantar zina. Semua bermula dari mata lalu ke kemaluan, bukan dari mata lalu ke hati. Dari mata lalu ke kemaluan. Ya, bukan dari mata ke hati. Ya. Kan ada yang bilang ya, dari mata ke hati ya. Gak ada. Dari mata ke hati gitu gimana maksudnya? Dari mata terus langsung jatuh cinta. Gitu. Iya. Enggak, dari mata ke kemaluan. Gitu, kemaluan yang akan mengeksekusi. Apakah dia benarkan atau dia dustakan atau dia tahan-tahan gitu. Nah, karena semua anggota tubuh itu bisa berzina. Zina mata, nazar. Ya. Itu zina mata. Zina mata dengan memandang. Kemudian itu akan dieksekusi oleh kemaluan. Apakah kemaluan akan membenarkan dari apa yang dilihat oleh mata tadi. Dari mata turun ke kemalu. Dari mata turun ke syahwat. Ya. Hai barakallahu fikum. Dan menjaga mata itu saat ini perlu mujahadah besar. Ya. Mujahadah besar. Kalau zaman salaf dulu perempuan mereka itu bercadar semua. Matanya aja yang kelihatan. Kok zaman sekarang? Ya? semua kelihatan. Allah musta'an. Ya, kan begitu ya? Itu ngeri itu. Udahlah saya enggak usah keluar rumah lah, di dalam rumah aja lah. Di dalam rumah dia megang handphone. Bisa ngelihat yang lebih variasi lagi. Kalau di luar cuman melihat lokaliyah, tambuniyah. Ya. Kalau di handphone lihat, Faronsia, Amerikia, Amsterdam. Nih jadi ya. Allah musta'an. Ya, mengenai zina mata ini ngeri ini kita. Kita bingung juga, ngindarinnya gimana? Ya, mohon pada Allah. Ya, mohon pada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga pandangan kita. Ke warung, ke apa, ke minimarket, penjaganya, selamat datang Mas Ahmad ini. Pulsanya sekalian, ini lagi promo perempuan itu. Nenek-nenek apa masih muda? Jarang nenek-nenek. Kalau nenek-nenek mah, insya Allah Ahmad nggak tergoda ya. Ada berat-berat itu, berat. Ya Nabil ya. Napa Nabil? Mana lagi tadi? Ra'idul fajr, karena yang namanya memandang itu ra'idul fujur. Pemandu dari fujur kita ini. Pemandu untuk melakukan perbuatan-perbuatan durhaka, nista, wal balwa, dan dia musibah. Wa fihi asyaddu wa aktsaru. Maka dosanya itu, balwa fihi, malapetakanya itu lebih dahsyat, lebih banyak ini. Allah musta'an. Ya. Hai barakallahu fikum. Wa qala Syekh As-Sa'di. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khubz allati yatadannasu bihi ahlul fawahishi. Ya. Kata Syekh As-Sa'di, maka orang yang menjaga kemaluannya, menjaga matanya, pandangannya, ya, tahura minal khubz, maka dia akan suci. Ya, dia akan suci itu dari segala macam kotoran-kotoran. Alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish, yang orang-orang yang gemar melakukan perbuatan keji itu mengotori dirinya dengan hal tersebut. Ya, dengan apa? Dengan ngumbar pandangan. Allah musta'an. Ngumbar pandangan. Ya, ngumbar-ngumbar pandangan. Wa zakat a'maluhu, bukan hanya dirinya, jiwanya suci, bahkan amal dia pun menjadi bersih, menjadi suci. Amalnya pun menjadi baik. Ya. Bisa babi tarkil muharrami. Ya, disebabkan dia meninggalkan apa? Meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Alladzi tatma'u ilaihi an-nafsu wa tad'u ilaihi, yang padahal nafsu, jiwa itu sangat menginginkan hal tersebut. Wa tad'u ilaihi, dan jiwa ini ingin menyeru, mengajak kepada hal tersebut. Ya. Makanya ketika ada lawan jenis yang cantik, menarik, jelita, Ya, hanya kekuatan iman yang bisa menundukkan. Hasrat itu ingin terus gitu ya. Ya, Ahmad jujur Ahmad. Ya, hasrat ingin terus. Itu ya benar semua. Ya. Semua. Kita ini pria-pria normal kok. Tapi dengan kenormalan kita itu bukan jadi substansi. Bukan jadi pembenaran. Bukan jadi legitimasi. Ya. Oh, saya kan normal, wajar ngelihat. Enggak. Ya. Nabi juga normal, lebih normal daripada kita. Sahabat juga normal, lebih normal daripada kita. Sahabat semua poligami, beristri semua. Normal. Ya. Sahabat mayoritas poligami. Menikah dan poligami. Sampai-sampai tidak diketahui nama sahabat yang tidak poligami. Ya. Sampai-sampai enggak tahu saya ada nama sahabat yang tidak poligami. Artinya mereka normal gitu. Jangan saya kan normal, akhirnya kita membenarkan. Ya sah-sah saja, apa yang sah-sah saja. Ya. Baik. Nah, jiwa ini mengajak, "Famantaraka syai'an lillah, namun barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadallahu khairan minhu." Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Kita tinggalkan melihat ya, wanita yang cantik karena Allah. Karena Allah, bukan karena malu. Ya. Kenapa kau turunkan pandangan? Malu. Kalau bahasa sini apa? Apa bahasa sini ya? Apa bahasa sini Dio? Tengsin gitu. Malu ini ketahuannya. Malu. Karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Yang lebih baik apa? Berarti apa? Nanti Allah akan berikan ya pandangan-pandangan yang halal, istri yang soleha. Atau kalau enggak di surga nanti. Ya. Atau kalau enggak kekuatan iman, keistiqomahan dan yang lainnya. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Karena menundukkan pandangan itu berat itu. Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Dicatat. Ya, Allah telah mencatat menetapkan zina bagi anak Adam bagiannya. Mudrikun dzalika la mahat la mahalah. Ya, dia pasti akan mendapatkan hal tersebut. Enggak ada jalan keluar. Fal ainan zinahuma an-nazar. Dua mata zinanya adalah nazar. Ya. Nazar yang halal itu ketika mau nikah, mengkhitbah, serius. Mau nazar betul-betul mau menikahi. Bukan iseng-iseng, nador sini, nador sana, nador sono, nador sebelah situ. Abu nador. Ya. Ahlu nador. Itu boleh dilihat. Oh, dah. Setuju? Istiqoroh. Padahal gak setuju. Pura-puranya istiqoroh dulu. Kalau tertarik, mau gak? Gimana? Mau. Tapi kalau gak mau, istiqoroh dulu. Bisa aja itu ya. Nah. Ya, barakallahu fik. Lidzalika min husn ya, lidzalika min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Oleh karena itu di antara baiknya Islam seseorang dia meninggalkan hal yang enggak bermanfaat untuknya. Ya, min fududil kalam wan nadhari wa ghairi dzalik. Ya. Dari apa? Seperti fududil kalam. Ucapan yang berlebihan, gak bermanfaat, nador melihat yang diharamkan, ya dan semisalnya, ya dan semisalnya. Nah, ini berat ini, kita dikepung oleh fitnah kayak begini, ya dan ujian buat kita memang itu perempuan. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan cobaan, ujian yang lebih membahayakan bagi kaum pria, melainkan itu berupa wanita. Ya, wanita. Ya, gitu. Bahkan Nabi mengatakan, memerintahkan kepada kita agar kita takut kepada wanita. Bukan jadi takut istri gitu. Masuk anggota ya isti ikatan suami takut istri, bukan. Tapi kita takut terhadap fitnah wanita. Fattakud dunia wattakud nisa, kata Nabi. Hati-hatilah kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita. Takutlah kalian pada Allah tentang wanita. Ya, hati-hatilah. Karena kata Rasulullah, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali terjadi pada bani Israel itu pada wanita. Nah. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya, sabar aja ya. Alhamdulillah disibukkan dengan ilmu. Ya. Disibukkan dengan murojaah itu salah satu karunia dari Allah. Coba kalau di rumah berkeliaran di jalan. Kita dikepung oleh kayak begitu. Ya. Mau kemana yang bebas? Ya. Saya pernah ke sebagian negeri yang mayoritas perempuan bercadar di negeri Yaman. Itu memang lebih apa namanya? Lebih terjaga. Ya, tapi pas di handphone bisa melihat apa aja kan gitu. Nah, di Indonesia di sini ajib ini. Nah, bukan ajib mengagumkan ya, ajib fitnahnya. Ngeri itu. Di mana-mana. Nah. Ya, di mana-mana ada. Mau dikepung, mau kemana antum? Ke pasar? Ke minimarket? Ya. Tambahin pas apa namanya? Selamat datang gitu kan. Mau di mana kita? Naik kereta, naik angkot, naik bis, di terminal ketemu semua. Iya. Ketemu semua. Wah, ngeri. Semakin ngeri, ya, semakin besar ujian, semakin besar pahala. Ya. Maka kata Nabi, Nabi menjamin 6 hal. Ya. Nabi menjamin 6 hal. Kata Nabi, adman lakum al jannah, idmanu li sittan min anfusikum, admanu lakum al jannah. Berikan jaminan 6 hal kepada diriku. Hei kalian, kata Nabi, berikan 6 hal jaminan pada diriku, aku akan jamin kalian masuk surga. Ya. Apa jamin yang kita mau jamin kepada Nabi 6 hal? Maka Nabi jamin, Allah berikan kita surga. Usduku idha haddastum, jujurlah kalau kalian bicara. Ini yang pertama. Wa aufu idha wa'adtum, ya, tepatilah jika kalian berjanji. Dua. Wa'addu idha tumintum, dan apa namanya, tunaikanlah jika kalian diberi amanat. Artinya bersikap amanahlah jika kalian diberi amanah. Ya. Wahfazu furujakum, itu yang kelima. Ya, yang keberapa? Keempat. Peliharalah kemaluan kalian, jangan sampai berzina. Waghuddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. Yang keberapa tuh? Keenam. Wakufu aidiyakum, dan tahanlah kedua tangan kalian dari melakukan hal-hal yang dilarang. 6 jaminan ini, ya, maka Nabi jamin juga masuk surga. Enam tadi tundukkan tangan. Apa? Yang keenam tadi tundukkan tangan. Yang tundukkan kafu, tahan. Tahan tangan. Wah, kufu aidiyakum, tahan kedua tangan kalian. Tundukkan, masa tangan ditundukkan? Tundukkan ke apa? Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa aktsarul ma'asi, mayoritas maksiat itu, innama tawalluduha min fudulil kalam wa nadhar. Ya Allah, itu lahir dari apa? Dari banyak ngomong, dari nazar, ya, perempuan. Wa huma awsa'u madakhir syaitan. Allahumma musta'an. dan itu adalah tempat masuk setan yang paling ausa, yang paling luas. Ya, itu. Ya. Fa inna jariyat jari jarihataihima la yamillani wa la yas'aman. Ya, karena dua orang yang terjerat dari dua hal tersebut, dua dosa tadi, yaitu banyak omong dan nador, itulah yamillan. Dia enggak akan pernah bosan. Dia enggak akan pernah merasakan malal, bosan, enggak. Ada orang bosan ngomong. Ada orang bosan, ah saya malas lah lihat itu mulu, bosan, enggak ada. Ya. Dia tidak akan pernah bosan, ya. Tidak akan. La yas'aman, tidak akan pernah jemu. Tak jemu-jemu ku memandangmu, katanya itu. Ya. Itu. Apa? Dulu ada tuh lagu, kita manis, kita manis. Tak jemu-jemu aku memandangmu, tuh, tak jemu-jemu. Dibuktikan oleh si pencipta lagu itu. Tak jemu-jemu aku memandangmu. Ya. Gak bosan-bosan. Kalau yang pengajian ditipu, ikhwan pengajian ditipu sama setan. Oh, kalau saya mah udah bosan ngeliat yang tebar-tebar aurat, yang bodongsnya kelihatan, pusarnya kelihatan. Saya sekarang ini ngeri kalau ngeliat yang pakai jilbab besar, cantik. Aduh. Tuh, lihat sama aja kan? Sama aja. Dialihkan sama setan. Seakan-akan dia, ah saya mah udah enggak apa namanya? Udah enggak tertarik sama yang melihat yang ya buka aurat. Saya tertarik yang sama pakai hijab. Oh, sama aja. Ya. Tertarik-tarik juga kan, yang perintahnya kita tundukkan pandangan. Bukan perintahnya tundukkan pandangan dari yang bajunya dasteran, malah tebar pandangan ke yang pakai hijab. Jilbab panjang, terbalik. Ya. Sama aja itu. Allah musta'an. Bahkan ada yang mengatakan, ah saya mah udah biasa ngeliat yang kayak gitu, gak terlalu tarik. La ilaha illallah, udah biasa. Kok itu kan melihat kayak begitu, itu berat itu, ya. Besar itu. Kok udah biasa, berarti hati kita ini udah mati dong. Harusnya melihat kayak gitu, hati kita itu sedih. Kok kita gak bisa nundukin pandangan, kalah sama hawa nafsu. Kalah sama syaitan, kalah sama hawa nafsu. Harusnya jiwa kita sedih. Kok malah, ah oh, semua udah biasa ngeliat kayak gitu, gak ngaruh. Loh, enak aja gak ngaruh. Yang jadi masalah adalah kita tundukkan pandangan. Fayan bagi alal abdi ayakuna alian kai akilan kaisan. Ya, maka seorang hamba harus dia akilan berakal. Kaisan dia harus cerdik. Ya. Dia harus cerdik hal dalam menyikapi hal ini. Wa yas'alullaha, maka kemudian dia meminta kepada Allah Azza wa Jal as-sabra wan najata, kesabaran. Ya. Wan najata, keselamatan. Kesabaran dalam apa? Dalam hal menahan diri dari maksiat kepada Allah. Keselamatan dari hal ini semua. Wa yaqta'a kullu turuqil al-mu'addiyati lidiyai nafsihi wa fujuriha. Dan dia minta kepada Allah agar Allah yaqta, memutus kullah segala aturuk, kullah turuki, jalan-jalan al-mu'addiyati yang akan menghantarkan dia lidia inafsihi wa fujuriha. Ya. Ya. Memutus jalan-jalan yang akan menyia-nyiakan diri dia. Ya. Menyia-nyiakan diri dia. Wa fujuriha. Ya. Dan akan menjerat dia ke dalam, apa namanya, memutus segala macam kefajiran, ya, kedurhakaan diri dia, yang akan menghantarkan kepada, ya, fujur, hal-hal yang bersifat durhaka. Fadinul abdi ra'sumalih, maka agama seorang hamba itulah, ya, modal dia. Modalnya kita itu agama. Ya. Ya, modalnya. Wa fidiyaihi khasaratud dunya wal akhirah. Menyia-nyiakan agama, menyia-nyiakan modal, itu apa namanya? Kerugian dunia akhirat. La siyama, terutama lagi fi zamanina, di zaman kita saat ini. Alladhi waqa'at fihi al-fitanu, fitan, fitnah, jamak fitnah. Yang di zaman kita ini banyak ya bermunculan fitnah-fitnah ala nas. Ya. Kawak ilmator seperti hujan, ya apa namanya yang lebat. Wan fatahat fihi abwabu syubuhat wasyahawat, sehingga terbukalah pintu-pintu syubhat dan syahwat ma'ahadil ajahizah al-hadisah. Seiring dengan adanya peralatan-peralatan canggih, ya yang modern, wal mawaqi, ya, dan situs-situs atau apa namanya, ya, web-web, situs-situs al-masbuhah, ya, yang tercela, ya, situs-situs porno, wal baramij al-munharifah, dan acara-acara yang menyimpang, baramij jamak dari barnamij, hatta saqat katsiran minan nas ilal ghawayah, hingga akhirnya itu semua menggiring saqat katsiran minan nas, banyak orang kepada ya kesesatan, ya wasarafathum anil hidayah, dan memalingkan mereka dari hidayah. Nas'alullaha al-afiyah, ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Al-qaidah sabi'ah masih bisa enggak dibaca? Cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.